Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Saya ikut pola dokter hampir selama 5 bulan. Saya memperbaiki pola makan dan semua dokter share di IG. Semua saya juga ingin promil. Saya minum rimpang bahkan hampir setiap hari. Bulan berikutnya haid saya teratur, namun hampir 3 bulan ini haid saya tidak haid. Apakah itu bisa jadi salah satu reset atau detox hormon atau masih sangat bermasalah? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jadi gini, kalau Anda dulunya pola haidnya A, sekarang B, sekarang kembali A, itu benar. Paham ya? Dulunya A, sekarang B, sekarang A lagi, itu benar. Biasanya dalam fase A ke B, untuk balik ke A, ada fase-fase tubuh mengadaptasi dulu gitu lah. Ya. Dia beradaptasi dengan kondisi yang berbeda. Apa yang harus dikerjakan? Ya sebenarnya tidak mesti khawatir juga. Biarin saja, banyakin air putih, kemudian juga usahakan minum air kelapa setiap hari atau air madu, atau makan kurma dan alpukat setiap hari. Itu nanti akan memperbaiki juga. Jangan khawatir. Dan kalau seandainya tambah lagi satu dengan cara berbekam, insya Allah akan membantu ya, dengan membekam. Ibu saya jantungnya bocor, umur 69 tahun sampai 40%, kadang susah sesak napas dan kambuhan. Apa yang perlu diminum? Berobat bu. Kalau udah kasusnya berat, saran saya berobatlah intensif ke terapis atau herbalis. Ya, karena ini kayak begini perlu diperiksa, perlu dimonitor, ya. Gak cukup cuman dengan sekedar yang saya sampaikan ini. Ya, saran saya begitu. Resep untuk asma apa? Banyak, dan salah satu yang paling baik adalah habatus sauda. Habatus sauda tuh mengandung antihistamin atau antialergi yang sangat baik. Sebab orang asma itu biasanya muncul asmanya gara-gara alergi. Maka habatus sauda menjadi salah satu produk ya, atau mungkin bahan yang sangat bisa digunakan. Kalau nggak punya habatus sauda, ibu bisa pakai serai nanti campurkan dengan cengkeh sedikit, atau mungkin campurkan dengan jahe, itu bisa diminum tiap hari. Ya. Bayi saya umur 2 bulan saat ini, 7,5 bulan, diagnosa dermatitis atopik. Saat ini bayi masih ASI dan sudah mulai MPASI. Bagaimana cara menghilangkan alerginya? Jemur. Lumuri badannya dengan castor oil, minyak jarak, atau minyak zaitun, atau minyak visio, lalu jemur bayinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ibu perbaiki kualitas ASI ibu. Yang tanya ini kan ibu nih. Perbaiki kualitas ASI dengan cara apa? Salah satu yang terbaik adalah ibu minum atau makan sayuran hijau. Ya, termasuk ibu minum air kelapa. Air kelapa tuh salah satu air yang sangat baik untuk menetralisir alergi dan racun. Tuh, saran saya sih itu. Apa obat untuk saluran kemih? Kadang-kadang saya baca-baca begini tuh jadi mikir gitu. Saya ini dokter apa gitu ya? Anak iya ditanyain, tua iya, semua ditanya. Dokter segala-gala. Obat apa untuk menyembuhkan infeksi saluran kemih? Ada kok di IG saya, namanya hashtagnya tuh kunyit, kunyit JSR. Tapi kunyit itu nanti ibu, bapak ibu bikin pasta, jadi bubuk kunyit dicampakkan dengan lada hitam, itu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga pakai antanan. Teh antanan itu bisa juga untuk infeksi. Salah satu antibiotik yang paling baik yang Indonesia punya namanya kunyit. Kunyit antibiotik. Dan gak usah minum banyak-banyak ya, secukupnya aja. Kalau kaki sakit tulangnya setiap pagi-pagi dan setiap tiba-tiba minum atau makan sebaiknya apa? Setahu saya sih bisa ibu atau bapak ini tanya, yang tanya ini bisa minum itu minyak zaitun sama kurma. Nih zaitun kurma sama coba mulai mengkonsumsi makanan-makanan fermentasi. Contohnya apa? Tempe. Dibikin jus. Tempe campur kurma. Cobain deh, enak banget. Tempe itu di blender, di blender sama kurma, enak banget. Bagaimana kalau orang sudah divonis penyakit dan harus minum obat seumur hidup? Padahal tadi saya bilang kalau tidak darurat jangan minum obat. Terus gimana? Berdoalah sama Allah. Minta petunjuk sama Allah. Karena yang menciptakan kita tuh Allah, bukan pabrik farmasi. Betul? Seringnya orang lupa kita punya Tuhan. Rasulullah tuh bilang apa? Likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit itu pasti ada obat. Kita aja yang jahilnya luar biasa. Dikit sedikit datang ke dokter, dikit rumah sakit, lupa ada Tuhan. Betul? Maka kalau boleh saya katakan yang bertanya nih ya, coba ibu bapak sholat taubat, minta ampun, ya Allah selama ini saya lalai darimu, jauh darimu, bla bla bla segala macam. Terlepas mungkin, maaf kalau Anda orang yang sudah baik, tetap kita banyak dosanya gitu kan. Kita lalai dari Allah. Sehingga nanti doanya begini. Ya Allah, aku zolim sama diriku selama ini, bla bla bla selama ini. Terus bilang, ya Allah, aku ada ciptaanmu ya Allah. Gitu, kayak orang ngomong gitu. Maka berilah aku petunjuk dari apa yang kau tumbuhkan di atas tanahmu, di atas bumimu, dan mendapat mataharimu untuk menyembuhkan penyakit ini dengan izinku, dengan izinmu. Itu doanya. Ada gak orang doa kayak begitu? Kenjar. Lupa kan? Ya, makanya saya sering bilang, jangan khawatir bu, pak, pasti ada obatnya. Allah tuh ketika menciptakan bumi ini, menciptakan alam semesta ini kan ceritanya kan, apa namanya ya, ada penyakitnya secara sunatullah. Tetap mau Anda hidup sehat, tidak hidup sehat, tetap sunatullah, takdir penyakit itu ada gitu. Gak bisa dinafikan itu semua. Tapi kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Kita berikhtiar gitu kan. Jadi kalau kata Umar itu, ikhtiar atau takdir itu kita berpindah-pindah dari satu keputusan Allah ke keputusan yang lain gitu kan. Orang yang jelas tiap hari mungkin, maaf bahasa saya itu, nyampah gitu kan, potensi dia kena penyakit jauh lebih besar daripada orang yang berikhtiar sehat gitu kan. Jadi apakah dengan kita hidup sehat menjamin tidak kena penyakit? Tetap kena gitu loh, dengan izin Allah pasti tetap kena. Ya, seperti itu. Tapi di situ Allah pengen ngasih tahu sama kita. Jadi kalau sudah kayak begini apa yang terjadi? Banyak. Jadi minta sama Allah benar-benar apa ya? Serius. Pasti ada. Saya pernah ketemu dengan orang ya, saya cerita sedikit. Jadi beliau itu kena apa tuh namanya, gagal ginjal. Dia pengen berubah gitu kan, dia pengen kalau bisa sih jangan cuci darah lagi, bla bla segala macam. Akhirnya ujung-ujungnya dia pasrah gitu kan, pasrah. Dan subhanallah, tiba-tiba di saat itulah Allah kasih petunjuk sama dia untuk minum apa coba, minum daun kelor gitu kan. Begitu mudahnya Allah sembuhkan gitu. Yang kurang dari kita itu apa? Kepasrahan. Sering merasa ilmu kita tinggi, si fulan dokter itu jago banget, si terapi, enggak usah, kembali sama Allah aja lah. Ini kan akidah sebenarnya kan, yang sering terlupakan. Termasuk juga, saya tidak sangat sepakat kalau ada orang berobat di klinik kami, bekam sekian kali, diabetesnya bisa sembuh. Saya kata nih, luar biasa nih. Berobat ke klinik kami, biaya sekian, darah tinggi Anda bisa hilang, ini hilang semua, wah ini hebat sebenarnya. Melewati malaikat sudah, nggak bisa begitu. Musa alaihissalam ketika sakit dia berdoa sama Allah. Kisah ini entah benar atau tidak, tapi bisa diambil ibrohnya lah. Jadi kisahnya lah, ketika sakit Allah beri petunjuk kepada Musa alaihissalam dan Allah kasih makan ini dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam makan tumbuhan tadi dan subhanallah dengan izin Allah Musa sembuh. Tapi kemudian Nabi Musa alaihissalam sakit lagi dan lupa doa. Dia makan tumbuhan yang sama dengan penyakit yang sama dan Allah nggak sembuhkan. Paham kisah ini ya? Begitu. Jangan kita tuh cuma manusia, Bu. Dan serahkan semua sama Allah dan ada doa-doa Nabi ajar. Kamu udah enggak mampu lagi. Ini mau ngapain ya? Udah baca doa ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitu asli li sya'ni kula wa la taqini dan nafsi tulfataini. Serahkan semua sama Allah. Aku sakit ya Allah, kalau memang sembuh baik untuk, maka sembuhkan dengan semudah-mudahnya. Kalau memang sakit baikku dan ini memang dalam rangka menghapuskan dosaku, maka aku ikhlas ridho gitu. Ya. Hipertiroid obatnya apa? Ada di IG, tiroid GSR. Baca di IG. Saya usia 38 tahun, sejak usia 17 tahun sudah jerawatan. Masya Allah. Luar biasa. Dan saya sudah berobat ke dokter dan bekam, pakar herbal. Tapi belum sembuh juga. Selalu tumbuh. Solusinya apa? Puasa. Banyakin puasa, makan prebiotik, makan probiotik. Tahu bedanya? Probiotik semua yang fermentasi. Probiotik. Ya. Prebiotik, kurma itu prebiotik. Madu itu prebiotik. Tuh, makan itu. Banyakin puasa, nanti hilang. Tadi kemarin ada juga yang tanya begini, jawab, kayaknya orang Malaysia, dia tanya, sempat saya baca DM-nya, dia kata, dia pakai bahasa Inggris, kita sekarang, jawabannya cuma satu, fix your gut, saya bilang. Benerin usus Anda. Ya, dan tidak ada produk di sini, Anda bisa bikin kok sebenarnya. Ya, di rumah bisa bikin. Usia saya 32 tahun, saya ada sakit lutut, apalagi duduk bersila agak lama, mohon penjelasan dan solusinya. Ibu atau bapak ini yang nanya ini gak ngomong ke saya berat badan Anda berapa? Sebab apa? Tulang-tulang kita ini teman-teman sekalian hanya mampu menahan beban fix. Dia gak bisa tambah, gak bisa kurang. Jadi kalau ada orang yang sakit lutut, di samping mungkin maaf memang ada radang atau apapun, yang tidak perlu yang juga tidak kalah perlu diperhatikan adalah turunkan berat badannya. Karena beban tulang bisa berkurang, radang bisa berkurang kalau berat badan bisa dikurangin. Gitu loh. Jadi bagian bawah itu menahan beban yang berat di atas, maka turunin berat badan, jangan ngutek-ngutek atau cuman hanya ngutek-ngutek lututnya doang. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Banyak sekali sebenarnya produk-produk ya yang Allah ciptakan ini, atau mungkin ciptaan Allah yang Allah ciptakan saat ini itu yang berperan untuk memperbaiki tulang. Contohnya apa? Itu tuh apa tuh namanya, brokoli itu bisa, kemudian zaitun juga bisa, atau mungkin bapak ibu yang tahu gamat juga bisa, tripang timun laut itu juga bisa, kemudian apalagi berjemur dan tadi makan garam. Mulai sekarang biasakan untuk Anda mengasuh garam tiap hari, tapi garam yang benar ya. Jadi yang penelitian itu sebutkan bahwa tiap hari orang-orang di sana itu, yang di Jepang, Perancis, dan beberapa tempat di Amerika itu, mereka mengkonsumsi garam satu harinya bisa 250 mg. 250 mg itu kurang lebih sekitar setengah kapsul obat. Itu 250 mg. Kenapa pas pertama kali minum rempah-rempahan keliengan? Solusinya gimana? Gak usah minum. Kalau keliengan gak usah minum. Ibu minum air madu aja, atau makan buah saja, atau mungkin jeruk nipis. Jadi tidak semua orang, jadi gini, tidak semua orang itu punya karakter yang sama ketika mengkonsumsi suatu produk ya. Kemarin ada teman saya, dia sempat WA saya, tanya, kok saya minum jahe kayu manis tiba-tiba badan saya gak enak. Saya tanya, enaknya minum apa? Dia bilang enaknya kalau jeruk nipis sama madu sama air. Ini minum itu aja ya. Tidak usah saya jelaskan panjang lebar, karena itu ada dasar ilmunya juga. Ada yang mengatakan panas dingin segala macam. Kalau saya coba memberikan pemahaman yang mudah dan cerna aja, gitu loh. Madu jenis apa yang paling bagus? Madu yang sanadnya jelas, rawinya jelas, matannya jelas. Itu madu. Ya, artinya Anda beli madu sama orang yang Anda tahu, kenal, nggak mungkin berdusta, gitu loh. Di mana aja. Adakah ramuan herbal untuk mengurangi mata minus? Ada. Baca Quran. Iya, baca Quran itu memang ternyata banyak orang saya temukan itu memang menguatkan fungsi atau mungkin apa namanya, saraf mata itu bisa dikuatkan kalau orang itu sering baca Quran, serius. Ya, sering-sering aja baca Quran. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Coba mulai di akupuntur juga bisa. Akupuntur daerah-daerah sini tuh ya, bisa. Termasuk di bekam sekitarnya juga bisa. Gitu. Sama satu lagi apa? Paling gampang diobatin dengan obat sapu jagat. Namanya apa? Air zam-zam. Air zam-zam itu apa? Air zam-zam itu kan menyembuhkan dengan izin Allah, sesuai dengan apa yang diniatkan kan gitu. Maka tetesnya, ya Allah tolong sembuhkan mata minusku sehingga bisa baca Quran lebih baik. Tetesin. Itu sering aja. Sembuh gak? Kira-kira sembuh gak? Gak tahu kita, urusan Allah. Kan Allah yang punya kehendak. Jangan pede gitu lah. Cara membuat makanan minuman sehat buat anak-anak balita, misalkan suka manis sama gurih, udah jelaskan tadi kan, buah gitu loh. Saya kira mungkin jadi gini, kurangi atau hindari yang bikin masalah. Jadi kalau Anda misalkan lagi belanja, mungkin ada ajak-ajak anak segala macam, ya jangan lagi banyak belanja-belanja yang gak sehat gitu loh. Lemari makan Anda itu sebaiknya jangan lagi banyak makanan gak sehat gitu. Kulkas juga sama. Kalau punya kulkas, kalau bisa tiap hari diisi dengan buah. Jadi anak-anak ketika lihat kulkas adanya buah, makan buah deh, akhirnya kebiasaan kayak begitu. Bagaimana cara memancing ibu saya untuk tidak mengkonsumsi obat? Emang ibunya ikan? Enggak lah, obat tuh boleh aja dimakan ya. Tapi maksudnya kalau ada yang lebih baik, ya pakai lebih baik aja lah. Ya saya tidak menyalahkan dokter, pak dokter, bu dokter, enggak lah. Mereka juga punya dasar keilmuan gitu. Artinya kalau memang memungkinkan kita untuk memperbaiki isi piring kan lumayan kan. Dokter tuh pengennya pasiennya apa? Sehat. Kalau dokter yang benar, pasti dia pengen pasiennya sehat. A good doctor, dokter yang baik adalah dokter yang membuat pasiennya bebas obat. Iya gak? Ya, semoga banyak dokter kayak begitu. Amin. Gak ada yang aminin? Jadi bagaimana cara memotivasinya? Anda tunjukin. Jadi mendakwahkan beliau dengan habit atau kebiasaan Anda. Tunjukin. Kalau Bapak Ibu tahu, gak tahu sih, saya itu nyuruh Bapak saya minum madu, susahnya minta ampun. Gak percaya sih. Apalagi anaknya. Anak tetaplah anak buat seorang orang tua. Lucu, banyak gak taunya. Begitu-begitu aja lagi anak. Orang tua tuh gak mana kayak begitu. Maka apa yang dikerjakan? Tunjukkan prestasi sama mereka. Tunjukkan prestasi. Contoh mungkin Bapak Ibu yang bertanya, misalkan maaf badannya gede gitu kan, atau gemuk, tunjukin Anda mulai kurus gitu kan. Atau mungkin Anda mungkin sudah mulai kurang berat badan, atau mungkin badan lebih fit. Itu kan sebagai, itu dakwah yang paling baik itu dengan contoh gitu. Ya, bisa tunjukin dengan itu seperti. Dan berikan pola-polanya. Misalkan Anda lihat, ayah sudah tahu ini belum? Apa nih? Ini air madu nih. Atau mungkin ini air apa? Ini air impus apa? Dan kasih tahu dia. Jadi misalkan cara mendekati orang tua kan dengan kira-kira apa yang dia sukain. Contoh misalkan dia suka sama dokter, ini banyak direkomend dokter nih begini-begini. Emang ada dokter yang rekomend? Ada, namanya siapa? Jalul Akbar kan gitu lah. Jalul Akbar. Ya kan dokter kan? Gitu. Ibu saya sakit tipes dari awal puasa sampai sekarang belum sembuh. Kalau malam susah tidur, makan juga sulit jaga, minum merimpang juga rutin. Apa benar kalau tipes nggak boleh makan buah-buahan? Nggak juga sih. Sepanjang dalam batas yang tidak berlebihan makan aja. Tapi tadi saya sampaikan, kita mungkin perlu topping. Topping itu tadi kan Anda makan yang buah tadi kan ada topping itu. Toppingnya kan jeruk nipisnya, madunya, garamnya, itu toppingnya. Nah, topping-topping kayak begini, dia mengandung banyak trace mineral. Jadi sebenarnya kalau ibu bapak makan buah dalam jumlah cukup banyak, dengan makan kayak yang tadi yang salad saya bikin tadi itu, dalam jumlah kecil, itu jauh lebih banyak nutrisinya dalam jumlah kecil. Kenapa? Toppingannya banyak. Toppingan itu apa? Mineralnya. Ya. Jadi mungkin perlu tambahkan itu, termasuk makan garam, ya. Kemudian tadi kurma, atau mungkin jeruk nipis. Karena mereka sumber enzimnya, sumber prebiotik, sumber probiotiknya. Gitu. Saya biasa memberikan makan anak nasi telur goreng umur 2-5 tahun. Apakah baik untuk anak-anak? Secara umum sih buat anak-anak gak banyak masalah, kecuali anaknya sudah obes, udah gemuk. Kalau udah gemuk sih mungkin perlu diperbaiki polanya. Ya. Tapi kalau overall anak-anak, saya pribadi tidak terlalu banyak rules-nya kalau anak-anak. Asal apa? Jangan biarkan mereka dekat-dekat dengan makanan olahan, makanan kemasan. Apalagi kalau saya mengharamkan tanda kutip anak saya minum soda. Soda, air soda, itulah pokoknya. Ya. Itu udah enggak boleh sama sekali. Jadi ada beberapa rules-nya. Jadi soda, fast food itu saya enggak benarkan sama sekali, kecuali darurat. Misalkan kita lagi safar gitu kan, enggak ada makanan itu boleh. Tapi soda tetap tidak boleh soda. Maksa nangis, silakan nangis di luar. Saya siapkan tempat untuk menangis sampai selesai. Kalau saya begitu. Jadi kalau anak-anak itu kan dia punya namanya hukum kekekalan ikhtiar. dia pengen sesuatu dan kita enggak kasih, dan memang rule-nya kita belum, saat ini belum saya kasih, enggak apa-apa, kamu nangis nangis, saya kasih tempat untuk nangis sampai selesai. Nanti dicapai sendiri kan. Orang tua kan seringnya enggak tega. Anaknya dibeli ini, beli segala macam, akhirnya ujung-ujungnya apa? Anaknya akhirnya sakit sendiri gara-gara kekakuan orang tua, enggak tega. Gitu kan. Maka kalau harusnya, kalau Bapak Ibu berpikir buat anak-anak gitu kan, harusnya kita jangan sampai tega ngasih anak yang tidak sehat gitu loh. Seperti itu. Diatur, karena kita yang punya duit kan, mereka cuma terima jadi. Kadang-kadang kita malah terlalu kasihan, enggak boleh juga. Anak saya sebentar lagi sekolah. Anak saya juga. Jawabannya sarkastik banget gitu. Bagaimana cara menggemukkan atau menambah berat badan? Gampang. Pakai ransel, isinya batu 5 kilo nanti tambah berat badan. Ya gitulah, hiburan buat saya. Sebentar lagi anak saya sekolah, bekal saja makan apa supaya nutrisinya tercukupin. Dan masalah Bu, kalau anak-anak ya kan bisa bikin kayak beras merah gitu kan, kasih. Jadi kata kuncinya ada proteinnya, ada karbonya, tapi yang sehat-sehat. Contoh gini, kalau anak Anda pengen kasih bekal, ya Anda bisa kasih misalkan beras merah atau beras hitam atau kentang juga enggak apa-apa, di mash itu dia dihancurin, lalu kasih dia ikan, misalkan ikan yang digoreng atau di steam atau apa, kan ada protein dan karbonya kan. Jangan bekali dia dengan nasi putih plus nugget, sosis, gak sehat. Betul? Paham ya? Sesederhana itu sebenarnya. Ya, sesederhana itu. Jadi gitu. Minumnya dikasih apa? Ya, infus water boleh atau air madu boleh, kan banyak. Atau bikinkan dia jus tanpa gula. Jadi bagaimana cara supaya kita menghindari gula ketika bikin jus? Pakai kurma boleh, pakai madu boleh, banyak pilihannya. Ya, misalkan Anda mau bikin misalkan atau kalau enggak bikin jus enggak usah pakai gula sama sekali. Bisa kok. Kenapa? Kita bukan butuh gulanya, kita butuh karbohidratnya. Jadi Anda minum jus misalkan, saya kadang-kadang beli jus di pinggir jalan misalkan, jus-jus yang abang-abang yang pakai gerobak gitu kan, beli. Tapi saya enggak pakai gula. Bikin jeruk aja. Jeruk murni, Bang. Kecut-kecut. Ya, cara lainnya mungkin Anda bisa minumnya sambil mandangin wajah Anda di cermin. Siapa tahu muntah. Gitu ya. Proteinnya ada, karbonnya ada. Anak-anak tetap, termasuk ibu-ibu, bapak sekalian, saran saya, anak-anak di rumah, mulai sekarang biasakan untuk dekat sama produknya lebah. Contohnya apa? Madu, royal jelly, bee pollen, propolis. Pagi-pagi tuh kasih mereka itu tuh. Kasih. Ya. Saya sedang proses bayi tabung yang mengharuskan saya mengkonsumsi obat kimia. Apakah ada saran atau tips dari saya agar bayi tabungnya berhasil? Gak tahu. Saya tidak. Kalau saya pribadi, mendingan ikhtiar biasa aja lah. Kalau saya, duitnya buat sedekah. Nanti hamil. Betul gak? Bayi tabung tuh gak murah loh. Gak murah. Anda mau punya anak, tidak punya anak, dengan atau tanpa ikhtiar, semua ada kehendak Allah di sana. Yang perlu Anda kerjakanlah bahagiakan Allah gitu. Membahagiakan Allah caranya gimana? Dekat sama Allah, sedekah, bantu orang susah. Nanti Allah akan karuniakan kehamilan itu gitu loh. Kalau saya sih begitu. Dan toh tidak menjamin juga kan berapa persentase bayi tabung. Ya, hanya ada yang mengatakan cuma 10% loh. Hanya 10%. Habis duit masuk bahan kimia, bebek Anda makan rimpang, minum alpukat atau makan alpukat. Duitnya misalkan dianggarkan 50 juta, 49 jutanya Anda sedekahin ke fakir miskin, yatim piatu, minta doa supaya saya hamil. 1 jutanya beli alpukat, banyak. Kalau saya sih begitu. Nanti dokter Objinnya marah lagi. Obat promil yang suami secara medis sudah sulit. Ada kok di IG, baca aja. Hashtagnya promil JSR. Bapak-bapak yang sulit, atau ibu-ibu yang sulit, saya gak tahu sulitnya kenapa, tapi kalaupun masalahnya ada pada masalah badannya, maka salah satu terapi yang paling baik untuk memperbaiki daerah pinggangnya kita, panggulnya kita, adalah berkuda. Maka ibu-ibu coba latihan berkuda, bapak-bapak juga, tapi yang bukan pakai koin ya. Oke, kok begitu. Gitu kan. Kuda beneran, makanya jangan gagal, jangan bangga beli motor. Beli kuda. Nyicil beli kuda. Boleh enggak? Bagus loh. Ya. Beli motor berapa? 20 juta lah, 17 juta. Kuda dapat kok 20-30 juta. Setiap ringkikannya, setiap tidurnya, setiap apanya kuda tadi dipelihara sama yang melihara segala macam, semuanya pahala. Kalau diniatkan untuk jihad. Jihadnya kapan? Wallahu a'lam. Yang penting beli dulu. Keren kan ke pasar pakai kuda beli sayur. Bawa bendera tauhid. Ya. Gitu. Banyak kan sekarang kuda-kudaan tuh kan. Saya stall kuda gitu. Kenapa setelah ikut pola ikut JSR badan saya jadi sensitif? Kalau makan yang gak bener, misalkan es jeruk abang-abang atau bakso pinggir jalan, saya alergi. Ya bersyukurlah. Mau balik lagi, sudah balik lagi aja. Dikasih nikmat, badan udah sehat kayak begitu, sudah nikmati gitu loh. Kenapa juga mikir, kok saya gak apa ya? Ya justru lah, udah sunatullahnya tubuh kita tuh makan yang baik, yang bener gitu loh. Udah selesai. Anda pengen beli es jeruknya atau pengen ketemu abang-abangnya gitu loh. Kalau pengen es jeruknya udah bikin aja lah di rumah es jeruk. Apa susahnya? Jeruk nipis peras kasih es, kasih madu. Haula wala quwata illa billah. Suami saya memiliki perut buncit. Kalau ditekan agak keras. Detail banget bu. Untuk makan porsi tidak terlalu banyak namun sering merasa kembung. Bagaimana cara mengatasinya? Puasa. Suruh beliau banyak-banyak puasa. Ya. Terus apa lagi? Ada beberapa jenis rimpang-rimpangan yang memang bisa digunakan untuk membuang angin. Contohnya jahe, kasih dia jahe. Ya, direbus atau mungkin diimpus juga enggak apa-apa. Notes, suami saya suka minum kopi creamer yang banyak. Nah, itu penyebabnya. Di bawah ada catatan. Tadi kan pertanyaannya kan suami saya kembung. Catatan bawahnya apa? Suami saya suka makan creamer yang baik. Ada satu quote yang Bapak Ibu teman-teman pahami. If you want to cure someone, kalau Anda pengen ngobati seseorang, ask them to stop what make them sick. Kalau Anda pengen ngobatin orang, suruh mereka hentikan apa yang membuat mereka sakit. Kalau kita ceritanya hidup sehat tapi pagi masih ngopi gula, teh gula segala macam, enggak bermanfaat, Bu. Serius, Pak. Anda harus ubah banyak hal untuk sampai pada titik itu gitu loh. Makan buah katakanlah satu porsi satu hari, sisanya apa? Nasi uduk, nasi goreng, nasi santan segala macam gitu kan, nggak selesai urusannya gitu loh. Harus diubah semua, isi piringnya diubah, isi gelasnya pun diubah kalau mau punya badan yang lebih baik gitu loh. Dan saya katakan emang kenapa harus badan lebih baik? Ya saya katakan kalau kita niatkan sebagai rasa syukur kita, alhamdulillah, karena Allah memang tidak menjadikan kita untuk sering sakit-sakitan seperti itu. Bagaimana menghilangkan kebiasaan makan roti? Ya jangan makan roti lagi lah. Apa susahnya makan roti? Saya juga suka roti. Saya dulu suka roti. Setelah tahu roti itu begini-begini, saya gak makan lagi. Sedikit kadang-kadang saya makan. Selesai. Kenapa? Karena saya ngerti manfaatnya sama masalahnya akan jauh lebih besar masalahnya kalau saya. Jadi kita tuh kalau melihat sesuatu itu baru saya untuk meninggalkannya kita lihat. Ini lebih banyak manfaat atau lebih banyak mudarat gitu lah. Kalau lebih banyak manfaat maka makan atau konsumsi. Kalau tidak, gak usah. Sekali-sekali boleh. Apakah saya pernah makan mie? Kalau mie bakso enggak? Mie ayam gitu enggak mau? Enggak mau. Kenapa Pak? Bapak Ibu pernah lihat enggak abang-abang mie ayam itu kalau ngasih garam berapa banyak? Banyak loh. Hampir satu sendok teh lo dia kasih itu. Masalah enggak itu? Salah. Terus nanya, kira-kira saya kena darah tinggi kenapa? Tiap hari makannya kayak begitu, ya masa nggak selesai darah tingginya? Gitu loh. Ya. Jadi divert itu dialihkan ke yang lain. Jadi Anda mulai biasakan makan buah, biasakan sayur, makan kacang-kacangan yang sehat gitu kan. Nanti akan teralihkan sendiri kebiasaan tadi. Seperti itu. Saya mengalami sakit mah dan anxiety. Anxiety ini cemas. Bagaimana menyembuhkannya? Ada orang-orang yang sembuh dengan hipnoterapi. Jangan hipno. Islam tidak mengenal hipno. Lajnah Daimah bahkan memfatwakan haram hipnoterapi. Ya, sayangan saya sih jangan hipno. Zikir aja lah. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak nangis, banyak-banyak. Jadi teori yang terbaru setahu saya, anxiety ini atau kecemasan ini hubungannya sama apa? Lack of mineral atau mineral deficiency. Mineral deficiency dapat dari mana? Rempah. Maka rempah menjadi salah satu solusinya. Mulai memperbanyak makan rempah. Makan rempah gimana caranya? Ya bikin sup, bikin pindang, bikin apa? Makan rempah semua itu. Pakai ikan, kuahnya diminum. Kan jadi obat. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan. Sama banyak-banyak datang ke majelis ilmu. Majelis ilmu itu salah satu cara untuk menghilangkan was-was. Ya. Jadi dekat sama orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Jadi jangan lagi berteman sama orang yang membuat kita jauh dari Allah. Atau jangan menjadikan sahabat kita orang-orang yang membuat kita malah jauh dari Allah. Jangan. Kenal boleh, tapi jangan bersahabat sama orang kayak begitu. Nyari teman yang diajak ketawa bareng gampang, tapi nyari teman yang mau diajak nangis bareng susah. Nah, cari kalau ketemu teman kayak begitu, rangkul baik-baik. Bagaimana membuat air nabis selain menggunakan kurma, selain ajwa? Kurma biasa juga gak apa-apa. Kurma biasa juga gak apa-apa. Kalau saya sampaikan bahwa air impusan kayak begini bisa Anda ubah toppingannya kan. Sayur bisa, buah bisa, rempah bisa. Selain kurma, apakah ada minuman atau makanan yang bisa menyembuhkan penyakit kiriman? Harus tanya dulu kiriman dari mana? JNE, Wahana? Kiriman apa nih? Gak tahu. Kiriman Ain kali ya? Kalau Ain, obatnya... Kalau ngerti siapa yang melontarkan ainnya, maka dimandikan dengan wudu orang yang melemparkan ain itu. Kalau nggak ngerti gimana, pakai daun bidara di ruqyah. Jadi misalkan gini, hari ini kamu kok ganteng banget ya? Misalkan gitu ya, ada laki-laki memuji teman yang lain. Tidak ada maksud sama sekali dengan ucapan tadi, memang betul-betul pengen muji. Dan kalau terlempar ain pada orang yang dipuji tadi, maka yang dipuji tadi bisa jatuh sakit. Sakitnya bisa mati. Hadisnya begitu. Makanya hati-hati memuji. Ya, sama anak-anak juga, anak saya kok lucu banget ya gitu. Enggak boleh juga. Harus ada kalimat pagarnya, Masya Allah tabarakallah dulu. Kalau perlu enggak usah ngomong apa-apa, Masya Allah tabarakallah udah cukup. Ya. Mungkin ini maksud dengan penyakit kiriman. Makanya jangan suka kirim-kirim ain. Jangan sampai kirim-kirim ain. Maksudnya gimana? Mikirin seseorang di sana dengan jarak ribuan kilo bisa terlempar ain ke dia. Serius. Ini jangan-jangan di sana lagi ngomongin saya dia yang terkirim. Dia kan kita punya otak ini ter apa ya? Dia nyambung ke lintas dimensi sebenarnya. Lintas dimensi. Makanya don't think bad. Jangan mikir yang jelek-jelek. Mikirnya yang iya-iya aja. Ya, jangan mikirnya enggak-enggak. Anda datang ke mall, mikirnya apa? Misalkan pengen ke mall, nanti parkir yang susah segala. Ya, parkir susah beneran. Jadi mau datang ke mall, nanti mikirnya apa? Nanti sana ada parkir yang mudah buat saya. Udah gitu aja terus. Nanti dapat parkiran. Pikir yang diinginkan, jangan pikir yang tidak diinginkan. Wallahualam bishawab. Baik, saya kira mungkin cukup sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang saya sampaikan ini bisa dipraktekkan nanti di rumah. Dan setelah Anda juga mempraktekkan, ajarkan pada orang lain. Ya, cuma ini bukan ilmu yang spesial banget, tapi ilmu yang sederhana. Tapi mudah-mudahan dengan keserahan inilah Allah memberikan tubuh, jasad, raga, kalbu kita yang jauh lebih sehat ke depannya. Dan semoga dengan itu semua, ketika nanti kita bertemu dengan Allah, kita bisa mempertanggungjawabkan ini semua. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita bisa bertemu dengan Allah dengan kondisi yang kalbu yang sehat, kalbun yang salim. Seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang salah dan persiapkan. Kita tutup saja dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.